أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللحرة حق التربية Iku tetep gadwe wadon kang merdeka utawi hak ngurus Alaysa li adihi ma li ahadihi ma fatmuhu qabla awlaini maka oranana iku tetep Kedua salah sawijine karone abawain hurraten opok nyepi ing walad Kubla hawlaini ing dalam sadurungi Hawal roro Walahuma lan menang kedua karone abawain Nubatmu nyapihe ing walad Ilam yadurrahu lamun orang amadaratkan ya fatmu ing walad Waliyadi ma bada awalain lan kadwe salah sawiji negarone abawain ing dalam sahusane tahun roro Walahuma ziyadah lan menang kadwe garone abawain abamuhi Wala yukali purak yukahu illa amalan yutikuhu Lanwara merdihi ya malik Ingkaulani malik anginging pagawian Kang bakal kuatun ya rogi ku ing amal Wajuzu mukhara jatuhu lanunang Pengupahan ing rogi Sardiri Allahumma galawan syarat ridhone garone malik lan rakik wahia Anuddaya mukharajai ku kharajun yu'adihi Upah kang negani amalikuhu ing rakik Kula yamin dalam saban dina usbin adawa seminggu Wa alaihi ala fuda wa bihi Urang bacakeun heula Fatihah ka hiji Arsaan bin Usaan kadua Insaf Zainuddin bin Zainuddin tilu Arzanah binti Ngkung Cadas Kiai Haji Abdul Muthalib bin Haji Salim Cadas akhir keluarga toko Mas Tabrani Tangerang tadi kurang disebut namanya mudah-mudahan dihampura sakabeh dosa legakeun di kuburanana dicangkeun di kuburanana oge nu tadi disebutkan mudah-mudahan hasil maksudna dilancarkan ku Gusti Allah bi barakati ummil Quran al Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladdallin Urang masih kene nyaritakeun masalah bab hadonah Bab tentang pengurusan ngurus jelema anu can istiqlal can mandiri can bisaeun ngurusan sorangan bahkan kaditu nama lain manusia bae termasuk satu hewan wajib diurus ke ku urang bakal kajahoan anu ngingu embe ngingu hayam termasuk manuk tah ieu kumaha kakuduan kakuduanana sangkan urang ieu jaga di yaumal jaza teu berat tanggung jawab siga anu moal kukumaha ieu hirup teh padahal mah urang teh bakal nerus ka alam nu itu bebekelanana kuari disediakeun engke babalesna dua hiji sorga kadua neraka mun teu kurang ngaji meureun hayang nyaho jalan ka sorga geus dibere nyaho jalan ka sorga hayang ka sorga mah ulah ngeridit tapi pan haju mengkol ka neraka heula sagedeung iyalah ulah mun hayang ka sorga jalanan lempengkeun ulah make jeung disugak disogok lumayan ku supermi dua mampir heula ka neraka komo tamah nu asup PNS mah kudu 30-40 juta ya rada kebel di neraka oh masalah sih paling geng ngegolot rok doang sup ke pabrik kudu aya 2 juta kudu aya 3 juta nyogok kelas emang di Indonesia mah gitu itulah lalakon jalan ke sorga geus dibeja-bejakeun jalan ke neraka geus dibeja-bejakeun ku Kanjeng Nabi dijelaskeun ku Kanjeng Nabi diijmakeun ku para ulama melalui syariat melalui hakikat ngan urang mah melalui syariat beh heula abeh babari beh kaharti teh ieu nu sanggeus nanyaho teh haju teu diparake jalan ieu nu loba nu ka dieu motor nu ngararaji rencana rimpas kabeh mobil gitu keneh paling hiji dua be nu geus impas kitu ge ngamimitian deui ku ari ta dibejaan ku dibejaanan teu kuaten riyadhohna tapakna napaan barang nu dilarang ku Gusti Allah de kumaha balalana iya ya mimiti ngurusan budak nu pepegatan indungna jeung bapana geus beres tuluy ngurusan rokik geus beres tadi ala kadar kapisah heula kuari tentang pengurusan budak lantaran tadi nyaritakeun masalah nyusuan rokik mah pan anu sayidna geus eta kabeh nu sayidna sabeulegeujeur amat eta adalah nu sayidna kasusu-susuna nu sayidna geus kulantaran sakitu andai kata ieu sayidna hayang ulah kena nyusuan tah ka anakna bisa ah cenah dipaksa kena nyusuan ka anakna bisa lantaran kumaha bae oge kumaha sayidna tapi lamun dina nu merdeka mah cara diurang jeung umumna di berbagai negara warima ya sebutanana be amat rokik abid pibuktianana mah geus eueuh sanajan bari loba keneh du di abid-abid di rokik-rokik di amat-amat tamangan sakadar sipatanana hungkul okos TKW nu ka Arab siga amat teteh padahal mah lain. Diurang digawekeun teu eureun-eureun siga abid siga amat. Malam ayan teu eureun-eureun 24 jam berang jeung peuting siga abid siga amat lain merdeka diurang. Geus eueuh budak geus eueuh amat urang mah kabege geus merdeka lepas tina jajahan Sayyid lepas tina jajahan Malik kuari urang dijajah ku pamarentah urang sorangan lantaran pamarentah urang tea dikendalikeun ku Amerika keuntungan-keuntungan negara diboyong kebeh ke Amerika jenteng di negara urang malah tedalalah harga jalan ambalayah tebareres hutan-hutan kuari diragajian rakyat mah teu meunang menikmati dibawaan ke luar negeri bensin dibawaan ka luar negeri dijual teu puguh untung rugi na rakyat mah padahal eta mah pan anu bangsa Indonesia anu negara urang mah ayeuna sesana we besi dibawa ka ditu emas dibawaan ka Amerika anu narongol mah mas tono we di urang mas asli nembang di barawa dijajah itulah di negara urang teaguari merdeka memerdeka tapi urang bangun terbelenggu kan baiklah no penting mah urang bisa ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala masing-masing tanggung jawab yang dirina selamatkan diri urang eueuh nu nyaah ka diri urang kecuali urang wari gara pepeta moal kebal deui komono geus wisa nu paling geulah 23 deui nyebrang nyana ka negara nu itu geus ulah lobat deui nonton TV wari mah komono renyek mah ulah bali nu anyar masyaallah aki-aki bengking nini bengking masih nonton bola keneh mah beres nonton bola dongeng jeung incuna jeung tatanggana masyaallah teh si aki-aki kupuhara kajen gukung mage tilok ngaji teu mah aki-aki sanajan ngaji teh dipake ngajina loba aya duaan mah didigi nu kitu teh ya Allah ya Rabbinya hese jasa ya awak kurang dinasehatanana supaya lempeng ka sorga. Tah guari dek ceritakeun tentang pengurusan indung kanu jadi anak soal nyusuan saruwiti hasil perkawinan jeung Ki Zaid boga anak guari Khalid eta Khalid disusuan ku Nyi Saruwiti. Teteh-teteh soal ngeureuneun nyusuanana ieu aya peraturan-peraturanana ciki musani walil hurrati aku tarbiyah tetep kasarwiti selaku wanita merdeka ngabogaan hak ngurus terhadap anakna Khalid misalnya diurus wajib ku indungna nu mantak lamun masih kene ngenyil nyusukna mantep kene eta Khalid ka susu emakna nun sakira-kira dileupaskeun tina cai susukna ear-earan dibere ieu salah dibere itu salah ta eta tea falaisa li ahdihima fautumuhu qabla haulain teu meunang ka salah saeji indung bapana baik ka Zaid maupun ka Sarwiti nyapih Ki Khalid nu jadi anakna memeh 2 taun ulawa ka disapih ulawa ka disapih hayu we lanan susuan sataun Setahun setengah, kegis dua tahun, kakarak mulai rada di paitan cai susu na, entil susu na, engke budak gengele, tebisain ngusapan pan budak ma, ai bapa nama mun pait diusap kunya na, bisa kene bapa nama. Jeung eueuh nu disapi bapana mah. Terus we datang ka aki-aki nge. Hendak inget ka dongeng di Soleh, aya pamalingan jam 2 atawa jam 1 ngintip heula, aya prak aki-akina keur nyusu. Keur nyusu aki-akina, kadeuleuh ku pamalingan. Boh, moal aing mah moal maling ka imah ieu. Lantaran anakna ge kumisan kumaha bapana. Aya bae. Masya Allah ngabayangkan bapak na anak nabe kumisan pugu eta si eta ada nega tengele janggot nanya na menele janggot tu mau pahili jeng bejawa eta tadi yaki-yaki jam hiji kuna nyusu deh ya. Tapi eta ya hikmah na pemalingan jadi tak bisa maling dah ngus maling di istiqomahan habak lah hitung-hitung ngajagaan maling bae tu mah. Allah karim. Memeh dua tahun budak ulah waka disapih keulanan. Lamun bakal ngabahayakeun ka budak. Kumaha lamun kira-kira teu bakal ngabahayakeun? Budak kakarak sataun di asa-asa heula ku indungna. Rada diindut-indut ke di susuan, ke dua pente, ke di susuan, ternyata aman. Nah iya mah, wali ahadihima ba'da haulaini. Menang ke indung bapak na nyapi, sabada dua tahun air, sabada dua tahun memenang. Lamun memeh dua tahun maulah, ilam yadurrahumun tengah bahayakan. Walahuma ilam yadurrahum, menang. Memeh dua tahun ia disapi ilamnya durahu lamun tengah bahaya walahuma ilamnya durahu menang kaindung bapa Nazair jeng sarwiti nyapi kiholit lamun kira-kira tengah bahaya ken kakarak sataun ternyata daeken masalah ganti kuarimah. Gesataun ya gesataun lah coba-coba kurang make Indomie. Oh, ternyata daek. Atawa geus teu make susu-susu budak deui geus teu make ieu mah segala SGM segala anten teh ieu mah ieu mah langsung bae make Jawa Ambon. Uy daek ternyata. Malah mangaleuwihan bapana-bapana mah Jawa Ambon beak hiji orok beak tilu. Buh, kasurupan merenda mah. Menang gara-gara terbahaya ganti coba kuarima bere liwat di bere tim daek menang seminggu di bere liwat dan nanal menang sebulan neangan wadang pada temo orok masya Allah tenanal tapi kuarima geus eueuh bahasa wadang. Lantaran geus eueuh anu nyangu dina kayu ditendena geus eueuh nu dina boboko kabeh dina kosmos memerlukeun listrik kabeh aju lamun kurang kuari mah teu milu kana ruang lingkup kosmos ditenden kurang dina boboko menang bae setengah jam atawa sajam bie sanguna. Biye kuari mah oh, wadang. Baheula mah dahar urang jam 9 jam 10, kadahar deui sore jam 2 jam 3 wadang di dahar gorong bahkan sanggup kamari di dahar jeung gula Jawa. Hitung-hitung wajib bae teh mong geus. Ngeunah. Eta baheula isi mewah baheula mah. Masyaallah kararuat. Eueuh we kudu biye-biye kitu teh. Sanggilang bangsa itu naon parena bangsa tongsan koma tongsan mah teh mun kuari mah bisa pake ngecor henteu sebenarnya. Jadi geus bahasa wadang teh kuari mah teu nyaraweun budak tas ulin naju lapar ngawadang eueuh. Ayalah lamun bakal teu ngabahayakeun teu nanaon kumaha? Kuari mah geus 2 taun ge moal waka disapi wali ahadi mah bada oleni. Menang deui ka indung bapana nyapi sabada 2 taun walahuma aziyada menang ditambahan deui dedeh jeung nya ah maka nu jadi anak. Ah can waya disapi ayeuna mah lain-lain can waya disapi dedeh jeung nya ah lah moal waka disapi datang ka 2 taun setengah datang ka 3 taun mangga bae eueuh masalah. Nah nu mantak kitu aturanana beda jeung amat lantaran ari amat mah milik sayidna seluruhna tapi ari ieu merdeka mah henteu. Artina henteu ari salaki teh ngan sakadar boga hak make doang ka pamajikan nganasehatan sesuai jeung aturan laki rabi tapi pan ari cai susuna mah eta mah nu pamajikan lain nu salakina geus pamajikan lah nu wajib ngurusan anakna dina pelebah nyusuan. Mun dia mah pamajikanana jeung pamajikanana lain geus sabulan 2 bulan ieu moal disusuan anak teh yeuh lantaran ka susu sok ngagandoy ka handap kumaha nyana bae nu dorakana lain bapakna tapi pamajikanana doraka teu ngurusan kanu jadi anak pamajikanana tah mah ah kajieun lah ieu mah jakuatin yeuh make susu kitu naon gara susu budak teh kuari lain SG mah jaman kamari ieu nu ayeuna naon eh jeung lalaki mah teu nyaoeun nyaho nyana mah susu indungna bae nyaho susu anu budak teh nyaho anu hari mah sabulan aya 2 bulan aya ukuranana 6 bulan aya. Oh, kos kitu teteta. Ya, kula ge nyaho mah lebih jageun. Pura-pura teh nyaho bae. Tuh kitu. Wala yukallifu rabbikahu ila amalan yutiku balik deui ka urusan pengurusan rokiq. Zaid boga abid ngaran Khalid. Taeta ki Zaid ngagawekeun ka ki Khalid teh kudu didele kekuatan ki Khalid. Teu meunang ngitah ki Khalid geuna hiji pagawean nu bakal teu kuatkeun ki Khalid pan manusa ieu teh. Khalid gabeneran hiji abid milik Zaid teh awakna leutik kuruk kuari ki Khalid titah manggulan batu atawa titah manggulan pare anu berat luar biasa ulah matak potong cangkeng nemodar ki Khalid ulah ki Khalid malantaran kuru nyana mah titahna ge bangsalah tangoredan jukut di sisi imah pemacul ka sawah ge ulah dideule teh ku urang teh mun urang boga karyawan mah di imah keur nyeunan sendal cara dibojong merek Adidas Adidas bapa nu batur tempelkeun ku nyana gadenya doraga si eta kudu bebeja ka nu boga Adidas ka ditu atawa ditempelan Fuma. Nah iya ban batur teh eta teh nyieun merek teh supaya laku kuari diduplikat ku urang bojong kabeli mobil di akhirat engke moal dikamamanakeun dimampirkeun heula ka neraka jahanam moal kebelas 1000 tahun lah ya, penduplikatan ngaran polisi nu hebat mah tidak boleh datang nyana ka dinya. Kenapa kamu bikin sendal merek Adidas? Ini kan sudah milik orang lain. Dikecepan. Kenapa kamu kedip-kedip? Polisi galaknya sepeso lagi aduk dikaluarkan. Nanti bang kita ngobrol aja dulu dah. Ini lihat dulu Adidasnya kayak apa. Ono kan Adidasnya hitam. Ini mah Adidasnya putih. Oh beda. Beda. Oh iya. udah pulang aja, pulang aja. Iya dah, nggak apa-apa dah. Amanin ya Pak, tenang. Udah saya tiap minggu kesini isi koma dah. Waduh, horenganan ngagondol. Jadi polisi kerjasama di bidang pamalingan. Kok segitu dah polisi? Utak tadinya membuh luar biasa. Pokoknya tidak boleh ini. Ya, yeah. Ini adalah merobek hak cipta orang lain. Waduh. Kenapa asal? Dikice panasup ka jero. Noloban yeuna jukna teh. Aman geus urang masalah geus lah, geus tenang bae. Saminggu bae teh dibayar rokok pestol kaluar deui. Eta polisi di Jerman teh geus kitu. Masyaallah, masyaallah. Atuh lamun ku ari aya di Bojong berarti ala Jerman eta. Lamun di Jerman mah kitu ge atuh teh mapan kafir, aya di urang mapan Islam. Geus Islam niru-niru kafir. Ya disakompet daunkeun ge jeung kafir. Oh, masalah sih polisi terus bae kana raka mah masalah. Teu nu masalah pokona. Asal siap dibeuleum sakitu doang. Masalah sama sakali. Nu boga pabrikna, home industrina jeung polisina teu masalah. Penting mah ke babarengan. Insyaallah, ieu bermasalah mah lulu eta. Ngeduplikat ngarah. Anda kaya di Bojong nu pinter mah. Barang di dulu teh ku polisi. Ih Adidas, horenganan Adidas nya mah teu make es. Leutik esna dihandap. Sad eta. Kitu teh mah dorakana leutik lah teh mah. Aya bae masyaallah. Masyaallah, masyaallah. Teh. Ya. Temenang seorang sayid, seorang malik ngagawekeun budakna kana hiji pagawean nu teu bakal kuateun. Ya kitu mah nya ngaleman sendal, ngaputan sendal, jaki holid batu kuru ieu henteu naon. Aye kitu mah manggulanana ulah. Tah lamun ki bakar mah masyaallah dadampak. Bakar ulah. Siapa itu bae tuh nya? Sawah sahektar paculan geus sia kudu angges sapoe. Siap cek dibakar teh. Oh masalah geus pokona mah. Woh kibakar mah seter. Bener-bener. Ya Allah tekung si sapoe beres eta ku kibakar. Beres, Pak. Di daunnya tuh mesti ku sia beres, dijual, Pak. Keur pembebasan ku ari bah di ditu tuh. Di mana di Kawaron di Kendal geus beres lah. Amboi mambudak. Pinter teuing boga abid teh mah geus kitu. Eta pinter beres si pacul teh mah inget ka Kanjeng Nabi Khadir. Kanjeng Nabi Khadir teh nyana teh kitu nulungan jelema datang ka jadi budak. Kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam. Nyana pernah ka pasar aya nu menta-menta asal make wallah demi Allah abdi butuh jasa dibere. Isuk ka pasar deui Kanjeng Nabi Khadir teh menta deui geus eueuh duit boga ge baju. Wallahi abdi teh cede ieu teh butuh jasa dibere bajuna tinggal make kaos cangklek. Isukna ka panggih deui jeung jelema eta menta deui. Geus eueuh naon ieu mah samping dibikeun tinggal make kolor jeung kaos cangklek. Tinggal sakitu-kituna bae. Begitu hiji mangsa ka pasar deui geus teu boga naon Kanjeng Nabi Khadir. Nah, kuari wallahi abdi butuh jasa. Geus teu boga naon pokona mah abdi butuh jasa. Caknya nanti aing jadikeun abdi bae jual ku sia duitna pake ku sia. Masyaallah. Tah urang mun ngadenge wali geurang tah. Kos kitu tah. Naon bae dibikeunan ka belantaran tersep ka dunia. Ai wali kuari mah malah nyokotan dunia. Walingi teu mah geus kitu. Tah ieu Kanjeng Nabi Khadir mah dijual, diabitkeun, dibeli ku hiji jelema. Geseh terus Kanjeng Nabi Khadir digawe di hiji bangsa teh eta si sayidna neu ka Mekah. Mana neu ka Mekah? Bid mun ye dunungan di ke Mekah sing hadenya ta iya bangunan ya teruskin iya ngabangun imah di dia hiji nu di dia hiji eta teh nyokot batana di ditu atuh pasirna dan lain sebagainya aing balik ka Mekah sekitar 7-8 bulan aya geus kudu angges dua bangunan mangga siap beres berangkat be sayidna Kanjeng Nabi Khidir mangga doa bae ya Allah ya Rabbi geus sesuai jeung Kanjeng Nabi Khidir ngaranana kawali ditepak doang tek sesuai jeung kahayang sayidna jaradi ta imah teh dua Kanjeng Nabi Khidir nama ibadah we ka Gusti Allah Allah urang dua poe aya nu tinggaleun sayidna balik deui ka imah. Balik deui ka imah, aya urang Kendal mah lain balik deui aya nu tinggaleun, emang nyana mah ka ditu ka ampel ka Mekahna. Anu ka Mekah teh aya nu ka ampel, anu ka Bogor, anu ka Singapura, anu ka Malaysia, kuari teh Ambalaya can baralik. Di Bandung mah diberangkatkeun ke Malaysia, kuari di Malaysia keneh can baralik. Masya Allah, masya Allah. Urang Kendal mah gampel, aya nu jarah urang Kendal pan sieun sia ka Mekah pan aya di dieu gandeng-gandeng jeung ngeuna. Nyaho aing mah make kopea haji bae balik. Ya macam-macam bae kuat. Ya. Gusti Allah nu agung macam-macam di akhir zaman teh. Tah, aya balik deui sayidna barang datang kadinya kaget. Bangunan geus sing jelegrir geus aya sesuai pas jeung kahayang teh nyana godeg kepala panggil abid ka dieu ayeuna ngabangun sa wallahu alam jeung hanteu mah nang saalanan teu deukeun ngaku ngan barang make sumpah wallahi demi Allah coba siapa beja kai meunang Allah ngan abdi ngadua ka Gusti Allah melengek nyana kakara ditaliti ka Aisyah saal ngaran nu saaslina teu aya gebejakeun coba demi Allah aing nyaho ka ngaran sia abdi Khadir jek waduh digalemohan aing atuh meureun ieu mah lain abid ke kumaha sih bisa jadi kabeuli kieu ku aing eta tadi perjalanan model tadi cicurik atuh sayidna teh masyaallah menta hampura teu kudu menta hampura ka kula memang kitulah perjalanan ka ulam geus antahurun ceuk sayidna geus geura ka mana bae kula mah ayeuna mah hayang bebarengan jeung anjeun di dunia datang ka akhirat doakeun kula terus dicekelan bae memeh neuk berangkat kula mere ilmu ceuk kana bere ilmu supaya nikmat ibadah ka Gusti Allah. Atuh ai hayang-hayang teuing mah ca Kanjing Nabi Idris sing kuat bayanya dibeat ku Kanjing Nabi Idris tek kita zikir bari Kanjing Nabi Idris na indit sayidna zikir bae begitu menang sababara poe eta deuleu dunia sakumaha kocomberan bae ai ngagugulung dunia cek sayidna horenganan jajore jasa ieu dunia teh akhirna ditinggalkeun kabeh dibikeun dunia teh nyanana ka luhur gunung ibadah ka Gusti Allah tah nu bisa ibadah kitu teh geus teu melu ka dunia atuh nu kuari mah deuk kumaha ibadahna jeung motor ge ngridit berarti kan hayang jasa eta teh kiai atuh kiaina bae hayangkeun kana dunia atuh kolbo masyarakatna atuh geus parah tah mah atuh kiaina bae ge ngridit tah lemun dedeleun kiai geus teu hayangeun kana dunya akarak nyekel agama teh teger atuh ieu mah mesti kene digoyang-goyang ku atuh mal beres aja teu goyang masyaallah cina kiai anah cina wehat eleh cak saha eleh lamun hayang nyaho mah weh teh menang atuh teh eleh aslina suara mah terus diperjuangkeun nu mantak diperjuangkeun teh lantaran suarana menang menang teh lain lalagaan menang mantak diperjuangkeun ka MK MK ge hari ke-1 dan hari ke-2 masih ngamenangkeun weh hari ke-3 nyana teh nyili beuleuh sakeudeung teu gede lah 15 miliar lah 150 miliar oh masalah sih. Oh masalah belok tah. Nah, jadi kuari urang di Indonesia khususnya di Banten boga gubernur dua. Dua kuari, gubernur pilihan rakyat hiji, WH gubernur MK hiji, atut. Kiai na atuh aya Kiai Atut ka ditu. Aya Kiai WH sarua bae. Tebareres. Tah jadi guari mah nyana agak-agakan jadi gubernur ge. Sangkilang lurah na ge ieu si gubernur asli apa lain, ja nyaho kabeh ge asli suara mah WH. Nu mantak kuari ararisideun lurah deuk bertengger kumaha camat deuk bertengger kumaha ja aslina suara mah menang WH hari ke-1 ke-2 diperjuangkeun teh memang menang geus dinyatakeun 75% menang WH tapi ketiga dan keempat eleh WH dijual masalah lah eta mah sabirangan saukur leumpang kana raka doang deuk ka surga masalah cuma 150 miliar babarengan jeung presiden masalah sih mah. Masalah. Engke di akhirat bermasalah nama. Tuh. Iyalah di Indonesia teh geus kitu kandas. Teu nyaho permainan politikna wallahu a'lam kumaha bakalna. Mungkin aya bergaining, ang mungkin aya jelema ceurik teh kapan sok dicumbu, cumbuan jang wehana urang teu nyaho lain pemain politik atawa sanajan kula nyaho moal ka dibejakeun. Pasti aya cumbuan lantaran menang diperjuangkeun teh lain lalagaan kapan eta satu perjuangan pertama kedua lantang luar biasa pengacara kunaon pengacara lan katilu mah teu boga suara pasti kan aya bisik-bisik aku cinta padamu ya oke okay. Urang teh nyaho datang ka kuari apakah dikembalikan letik lamun pengembalian uang mah di politik mah hanya berapa kau mau WH mah teu make modal tapi mungkin engke aya perjanjian entah berapa bulan entah tahun mana coba deuleukeun ge perjalanan-perjalananna kitulah politik di Indonesia mah lantaran lain negara Islam selama negara lain negara Islam jeung moal di Indonesia mah wallahu alam kaharepna mah namun geus bergelimpangan darah meureunanan tapi kan sulit di Indonesia mah sebab kabehan satu suara demokrasi nu ku urang di alaman geus setengah abad demokrasi makin bobrok abad deuk diteruskeun ya demokrasi nanya sakitu dang moal nanya ka pamarentah ka kiai aing mah bobrok jasa deuk diteruskeun ya teh moal geus setengah abad ieu teh kos kieu bae lain makin bagus makin goreng apakah urang teu berpikir kumaha carana ieu iya, supaya leuwih bagus ieu teh ngaji ka mana sih ya? Ya Allah ya Rabbi. Ieu kakarak di Banten, encan di Jawa Timur kamali berkasus sarua bae. Kemudian di Jakarta berkasus eueuh bae anu mulus. Apakah deuk diteruskeun seperti kieu? Urang teh pan bagian daripada bangsa Indonesia. Ngomong teh boga hak lantaran urang bagian bangsa Indonesia. Anu leuk ngangkat bangsa jeung negara, tapi kan ternyata kan kos kieu. Ieu mah sakadar ngomong doang dan diteruskeun ieu teh nagara urang kos kieu apa moal. Utang kudu dijawab sia. Engge nyaho jawabanana keur di dieu mah moal. Sogok supermi. Trau. Bangsa hulu sia kos karari itu. Mantak teu kudu dijawab aing geus nyaho jasa lah hiji-hijina. Kararubah. Nekumaha diangkat darajat menurut Allah lamun urang salah milih kuari ngeunah kuari bangun pesantren bangun majlis salim bere mobil aya anu dibere motor sekupi santri Allah hiji-hiji acan gara-gara sekupi rasakeun usia ketentraman teu aya biasa hudang peuting jadi henteu biasa ngelek kita moa takrib jadi henteu hanya sekupi hayu coba masya Allah ieu kakarak di dunia sebab di jerona aya nilai nu buruk menurut Allah subhanahu wa ta'ala nah teu meunang jauh jasa ieu Rocky Cup demokrasi mah ieu walai yukalipu rokikahu ila amalan yutiku kerja rodi panbahilamaya membentang jalan ukurang dinikmatiku hari hasil daripada kerja rodi bahila puncak nusak itu istimewana jalan teh sabaraha ratus bangsa Indonesia anu dikubur di sisi jalan didinya membentang di puncak ka Serang ka ditu sabaraha ratus jiwa manusia nu dikubur di handapeun jalan di sisi jalan di dinya. Urang kuari naik baby ben, naik Lexus, naik Alphard dan lain sebagainya. Teu inget baheula bangsa Indonesia waktu dikerjakan ku Belanda sing gulimpang di dinya. Asal teu digawe tembak. Asal puluh ya pelaya tembak. Nah, ia membentang jalan ka ditu. Urang kuari nu menikmatina komo bupati mah. Di sisi jalan tasa berapa bangsa anu dikubur. Teinget eta kadinya. Kok pake lalagaan ieu bangsa? Urang lamun ningali urah jauh ka kerja rodi bae ge membentang ti ulah datang ka Jawa Timur tah. Di puncak datang ka Serang, datang ka Pandeglang. Nu kuari ieu urang incuna nu bapana di mana dikuburna? Nu ninina di mana dibalangkeunana? Mun urang inget kadinya nyeri jasa luar biasa lain ke Belanda anu kaneruskeun ka nu buhari anu dasina nganggang ka handap nguangsar ka handap urang mah macet geung pesangan geus AC eueuh pan 08 masyaallah Gusti Allah. Nah ieu teh alabatan kerja rodi. Lamun aya abi dipaksa tita digawe padahal teu kuatkeun. Duraka sayidna, duraka malikna. Kudu disesuaikeun jeung tanagana. Na ieu mah budak teh kuro. Nu leutik bae digawena. Budak teh ieu mah gagah. Nu rada gede digawena. Silakeun disesuaikeun. Kumaha lamun diburuhan? Wa yajuzu mukharajatuhu meunang diburuhan. Yang nyana pribadi beserti ridhohuma kalawan syarat ridho padahal mah pan ari abid mah milik Said mun dagang mun digawe kapan dibagikeun dikeuna ka Saidna teu meunang nyokot saya tiga-tiga acan ku ari mah aya toleransi ti Saidna dibere ku Saidna meunang jang ala kadarnya na beusi deuk meuli dahareun beusi deuk meuli rokoeun beusi deuk meuli sepaheun beusi areng hayang menikmati baju nu rada bagus silahkeun bae. Wahia korojun yuadihi kulayomin buruhan atau upahan anu dibikin unggal poe au usbuin atau saminggu sakali silahkan tamah wa alaihi urang nyaritakeun hewan ke minggu hareup mah wallahu alam.